الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على نبينا بعده وبعد. نريد منكم اليوم الانتباه لابن نقرس المكتب. أريد إن لهذه الأيام تكلم مباشرة عن المعيق. هل في سؤال في الدرس السابق؟ Ada pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran yang kemarin. Ada satu dua soal. Kalam akhir kalam ini. Kemudian da'ahu insan ila Islam. Kemudian didakwahi untuk Islam. Fadakhal al-Islam wa qala la ilaha illallah. Kemudian dia menampakkan keislaman dengan kata-kata dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Thumma tuwfi. Kemudian dia meninggal. Hadza naqul alayhi Muslim wa ma'aluhu insyaallah ila al-jannah. Dan orang seperti ini kita katakan Muslim dan tempatnya insyaallah dan jannah Allah azza wajalla. Lidzalik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la ilaha illallah. Kalimat itu hajulah, hajulah laka indah Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada pamannya, la ilaha illallah. Kepada pamannya Abu Talib dalam kematian dia, dia tawarkan, dia sebutkan kalimat la ilaha illallah sebagai hujah nanti dia dapat Allah SWT. Jelaslah. Alhamdulillah. Di soal akhir, ada pertanyaan lain. كان فاسقا وإن كان فاسقا لا يصلي ولا يصوم ولا يكتب فيه يقول لا إله إلا الله أتى أنت قلت فاسقا والفاسق ليس بكافر. Kamu yang mengatakan dia fasik, dan fasik bukan kafir. Masya Allah Ta'ala dikatakan untuk tadi fasik la yusalli wa la kada wa la yahmud. Al-mas'ala syukh ya hikta. أولا سؤال الأخ ينبغي أن هذا نهتم فيه أولا قبل الحرص على الحكم عليه قبل الحرص انتبه قبل الحرص على الحكم عليه pertanyaan dong begini kita pikirkan hal sebelum kita bersemangat menghukum dia hal harisna ala da'watihi wa hidayatihi. Apakah semangat juga kita untuk mendakwahinya dan menjadikan jalan kepada yang itu kepada kita ya? La yakun hirsuna ala al-hukum. Ada keantusiasan kita yang kita bawa kepada hukumnya. Bal yakun hirsuna awwalan ala da'wati wa hidayati. Bahkan kesemangatan kita, antusias kita adalah bagaimana kita memberikan atau memberikan mendakwahi dia dan memberikan jalan kepada yang untuk mendapatkan taufik Allah azza wajalla. Ya syekh, hal haula alladziina yatuufuun aw fil qubur hal hum kuffar aw muslimin? Orang yang seseorang atau mereka yang tawaf di perkuburan, tawaf di kuburan. Apakah dia dapat dikatakan dia muslim atau kafir? Ana aqul ya syekh, hal qult lahum anna hadha al-fi'l syirk? وبينت لهم وحرصت على هدايتهم قبل الحكم عليهم. Nah, kita sebagai para doa seorang muslim, apakah kita punya antusias yang kuat untuk mendakwahi mereka supaya datang mereka mendapatkan taufik kepada Allah dan hidayah, lalu kita berusaha segera menghukumnya. فيجب أن يكون اهتمامنا أول في تعليمهم. Sewajib kita yang pertama kesungguhan kita adalah bagaimana mengajarkan kepadanya tentang taufik. لا الاهتمام اولا في الحكم عليهم يعني ده dulu kesungguhan kita adalah bagaimana menghukum dia. Jadi begini, sekarang kita nampak seseorang tawaf di kuburan. Tawaf di kuburan adalah syirik, betul kan? Sekarang kita jangan kita hukum dulu dia muslim, yang kita tanya diri kita, adakah kita mendakwai dia menjelaskan tentang tauhid kepada dia. Sekarang Allah ya Allah bagaimana dia dapat hidayah dan tauhid kepada Allah azza wajalla. Kalau sudah ada, itu baru nanti kehukum pergi. Tapi kalau kita menghukum langsung tanpa ada dakwah tadi itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Salam imarrah ah. Ada orang bertanya kepada beliau sebelum ini. Inji fil qariah. Jiran li. Saya di kota saya atau kampung saya ada tetangga saya. Yutufun haulal kubur. Dia tawaf di sekitar kuburan. Tawaf di kuburan. Wa yusallun ma'ana wa yasumun kulli syai. Dan orang yang tawaf ini salat bersama kita dan puasa juga dia. Hal ya syekh haulai kuffar atau muslimun? Jadi penanya tadi mengatakan, apakah mereka itu dikatakan kufar atau musyrikin? Ana sa'altuhu. Saya bertanya kepada dia. Billahi alaih. Hal dhahabta ilaihim wa da'utum lit tauhid wa qulti ikhwah. Hadha syirkun billah. Saya tanya kepada dia, demi Allah, kepada engkau, apakah engkau pernah mendatangi dia dan mendakwahkan dia kepada tauhid? قبل السؤال هل هم كفار مسلمون؟ Sebelum pertanyaan kamu muncul, apakah mereka ini muslim, muslimin atau kufar? قال لا والله. Dia menjawab, tidak, demi Allah tidak ada. خطأ. أليس كذلك خطأ. Ini adalah salah. نحرص على تعليمهم. وعلى بيان لهم الهدى. Yang paling penting bagi kita adalah kita bersemangat untuk mengajarkan tauhid kepada dia sebelum kita mengutuknya. الدعوة السلفية يا أحبة هي دعوة لجميع الناس. دعوة السلفية هي سرّاً سجّدائي، adalah دعوة لكل manusia. ليس فقط السلف يدعو السلفي. Bukan hanya sekedar دعوة سلفية disodorkan kepada salafin saja. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل mengatakan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم ya, yang artinya tidaklah kami mengutusnya kepada Muhammad. Ia adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fakanat da'watu ila al-alamin. Maka adalah da'wah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh manusia. Wa da'wat rahmah. Dan da'wah yang penuh dengan rahmat. Faja'a min ba'dihi as-sahabah. Fakanu humur rusul. Wa humur rahmah ala al-ummah. Faja'a min ba'dihi as-sahabah. Fakanu humur ad-du'a. وكان هم المتمثلين في آية ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Datang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengganti kepada para sahabat. Dan para sahabat yang berpegang teguh dan mengemban amanah tersebut dan para sahabat juga dikatakan sebagai juru dakwah yang rahmatan lil alamin. ثم جاء من بعده التابعين إلى يومنا هذا فمن سار على نهجه فهو المتمثل لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian datang generasi setelah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'in atau tabi'in dan para ulama setelah mereka sampai dari kita ini, maka siapapun yang berjalan dengan jalan mereka itu dikatakan dakwahnya dakwah rahmat bagi seluruh manusia. فالدعوة السلفية دعوة إلى الكافر. الدعوة السلفية دعوة إلى الكافر. دعوة السلفية ini juga ditujukan kepada orang kafir. لكي يدخل إلى الإسلام. Supaya dia masuk ke dalam Islam. ودعوة إلى المبتدع. دعوة itu sebenarnya juga ditujukan juga pada ahli bid'ah. لكي يترك بدعته. Supaya mereka meninggalkan bid'ah mereka. ودعوة إلى المسلم لتعليم دينه. Dan دعوة untuk orang Muslim supaya dalam rangka mengajarkan agama mereka. ودعوة إلى السني للثبات على دينه. ودعوة إلى السني دعوة السلف إلى السلفي دعوة تعليم وتثبيت على الحق. دعوة هي ditujukan juga kepada salafin dan sunniin orang sunnah yang tujuan supaya mengokohkan mereka di atas sunnah tersebut. فإذا كانت دعوة السلف إلى السلفي من سيدعو هؤلاء الذين ضلوا الطريق؟ Apabila dakwah kita ini kita bataskan hanya kepada salafin saja, terus siapa yang mendakwahkan selain salafin itu? من سيتلقفهم أهل الإلحاد وأهل البدع وأهل الضلال. وتندو kalau kita tinggalkan mereka akan dimanfaatkan oleh bid'ah dan orang-orang yang menyimpang daripada dakwah salafiyah itu. وأهل الحق هم أولى إلى دعوة الناس إلى الحق. Maka orang pengikut kebenaran ahlul haq adalah orang yang paling berhak untuk mendakwahkan kebenaran tersebut. Wabah. Jelas ya itu tadi. Ayo ma, jelas. Ya. Bagaimana kita menyampaikan pernyataan dari beberapa orang kami? Karena ada yang mengatakan bahasa ini tadi mendapatkan jadi dia bisa masuk ke semua يعني كيف الله قال Islam itu tidak. Ia doa di jami'al Allah asal. Maka begitu kulilah tafid, itu kulilah muslimin, itu kulilah kulidah, itu kulilah kata-kata. Yani wilayah yang berpikir makna hukum. Ia yuridu. Ia doa oleh dua ilah sudah sat. Ia doa oleh sudah sat. فرق يا إخوة فرق بين المخالطة وبين الدعوة. هذا perbedaan di antara perselisihan dan di antara dakwah. فرق بين المخالطة وبين الدعوة. Berbeda semua. Apa? Berbeda di antara seseorang dai yang berbaur dia dengan dai yang berdakwah. Contoh baik. Sekarang dia berkhalafah, berbaur, masuk ke dalam. Nah, kemudian di antara orang yang mendakwahi. Itu ada perbedaannya. Fa'idha kun sahib ilmi. Apabila dia seorang ulama. Wa sahib kuwa fil ilmi. Dan dia adalah orang yang kuat dan kokoh dalam keilmuannya. Wa raddu syubhat. Dan kokoh dan kuat di dalam membantah syubhat. Tad'u tabligh. Silakan dia mendakwah orang tabligh. وتبدو أهل البدع. Dan dia dakwah yang lebih dah. إلى الحق. Kepada kebenaran. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أسواق المشركين يدعوهم إلى الإسلام. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang pergi ke pasar-pasar kaum musyrikin, kemudian didakwahi kepada Islam. لكن ليس معنى هذا أن تخالطهم وتؤاكلهم وتماشيهم. لا. Bukan makna sepertinya adalah kamu berjalan bersama dia, berbaur bersama dia, duduk bersama dia, bergaul sama dia. Bukan itu maknanya, enggak. Tahu itu? Saat misalnya merawta di tariq ilu fawajat majmu'ah min ahli al-bid'ah yatiba'una ila firqah. Nah, misalnya itu contoh. Kamu ketika berjalan, nampak kelompok ahli bid'ah, duduk-duduk. Kemudian kamu ajak di kepada sunnah, dakwah kepada sunnah, dakwah kepada salaf dan sebagainya. لا مانع أنك تذهب وتنصحهم قال الله بقال رسول الله وفعلكم هذا يخالف قال الله قال رسول الله. لا صلاه لن نتعامل معك kemudian kalau katakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, dan perbuatannya adalah salah. Kita nama demikian. فرق بين الدعوة وفرق بين المخالطة والمخالطة والممشى. Dan berbeda di antara dakwah dengan berbaur, bergaul, berjalan bersama, semua itu beda. Dakwah ya dakwah, jalan bersama beda. Wa illa la kunna hakadha man sayadru haula ila al-haq man. Kalau kita mengambil prinsip dari dakwah mereka, atas siapa mendakwahi mereka? Fala takun abadan ad-da'wah as-salafiyyah muqtasirah 'ala as-salafi faqat. Jangan sekali-kali kita berpandangan prinsip bahwasanya dakwah salafiyah itu hanya khusus kepada salafiyin saja. Bahwa jadi begini. Qala Mana? Hah? Ada ulama satu pertanyaan lagi, ha? Saya. Ini ulama lagi pun tanya lagi berbeda sekali. Al-Mu'min wadhahat al-umur al-'amma wa al-qawa'id al-kulliyyah anna da'wah as-salafi da'wa ila jami' an-nas. Secara umum kita tahu bahwa salafi adalah dakwah untuk seluruh manusia. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الثالث يا رب الله إمام محمد Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kepada kita, kata beliau, artinya pembatal Islam yang ketiga ya. Man lam yukafir musyrikin syakka fi kufrihi aw sa'aha an adhabahu. Itu adalah kufur secara ijma. Kata beliau di sini, yang ketiga pembatal Islam adalah seseorang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Kita tahu kaum musyrikin tidak kafir, tapi dia tidak mengkafirkannya. Yang pertama. Atau yang kedua adalah bentuknya dia ragu tentang kekufuran kaum musyrikin. Yang ketiga adalah bentuknya dia membenarkan mazhab kaum musyrikin ini. Pertama tadi, dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin dan ragu tentang kekufuran musyrikin. Atau yang ketiga, dia membenarkan mazhab kaum musyrikin. Ini secara ijma kufur. Hal yang naqid tsalits, pembatal Islam yang ketiga ini, لأنه شيخ الإسلام بجلسة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنه من مقتضى كلمة التوحيد فالرأيني أدلاه بجلسة بقية بندق كلمة توحيد فكلمة التوحيد فيها كفر وإيمان كلمة توحيد إذا لم يرى بجلسة كفورا وكإيمانا فلا إله فتقطع لا إله كفر بكل ما يعبد من دون الله أدلاه بندق pengingkaran terhadap seluruh apapun yang diibadati selain daripada Allah. Wal bara'atu mimman 'abada ghairu Allah. Dan berlepas diri daripada siapapun yang beribadah selain kepada Allah. Illallah, kecuali illallah, kecuali Allah. Itsbat al-'ubudiyyah lahu subhanahu wahdahu. Ini adalah kalimat penetapan peribadatan itu hanya semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. فلا يكفي المسلم أن يقول أنا أعبد الله وحده. لا تكم seorang muslim mengatakan saya beribadat kepada Allah saja. لا بد أن يكفر بالطاغوت. Harus dan wajib baginya untuk kufur mengingkari taghut. والبراءة dan berlepas diri من أهل الكفر daripada orang kafir dan orang-orang musyrik. وهذه مسألة مهمة. Dan yang ketiga ini adalah perkara yang sangat penting. فالذي يقول اليهود ليسوا بكفار. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya kaum Yahudi bukan orang kufar, bukan kafir. أو النصارى ليسوا بكفار. Atau dia katakan orang Nasrani bukan kafir. والله عز وجل يقول قل يا أيها الكافرون. Allah عز وجل mengatakan قل يا أيها الكافرون. والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sungguh telah kufur orang-orang yang melakukan meyakini bahwa tidak trinitas. أو يقول الغير مسلم. Atau لا تقول كافر قل غير مسلم. Atau orang mengatakan mereka bukan kufur tapi dikatakan mereka bukan kaum muslimin. لا تقول كفار. Dan dia tidak mengatakan kufar. فهذا مزلق خطير. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. وناقض من نواقض الإسلام. وناقض من نواقض الإسلام. Ini adalah sebagai satu bentuk pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman. قال الشيخ أو شك في كفرهم. Saya mengatakan atau orang ragu tentang kekufuran mereka tersebut. Intabihu syakka fi kufrihim. Berarti yang baik, ragu terhadap kekufuran mereka. Fafarqun baina syakki wal waswasa. Ada perbedaan di antara ragu dengan waswas. Fasyakku amalul qalb. Waswas itu, syakku itu, fasyakku, keraguan itu adalah merupakan amalan hati. Wal waswasatu amalul syaitan. Sedangkan waswas itu amalan dan perbuatan syaitan. Fal waswasatu min asyaitan. Waswas itu adalah perbuatan daripada syaitan. Wasyakku min al-insan. Sementara syak itu adalah daripada manusia itu sendiri. Faqala wallahi ana ma adri. اليهود هل هم كفار أو لا؟ أنا ما أدري، أنا أتوقع. Tadi mengatakan saya tidak tahu apakah Yahud dan Nasrani itu kufar atau bukan kufar. Kemudian dia tawakuf. Nasara ma'adri hal kufar muslimi mungkin Allah yarhamhum yadkhulhum al-jannah. Tadi mengatakan saya tidak tahu Nasrani itu kufar atau muslim atau bukan kufar. Ya semoga Allah saja memberikan rahmat yang masuk ke jannah. Misalnya demikian. Muslim, Yahudi, Nasrani, jannah. Ya enggak. Muslim, Yahudi, Nasrani, rumah jannah. Ada naqid min nawaqid Islam. Ini adalah suatu perbuatan pembatal daripada pembatal-pembatal Islam. Lakin al-waswasa la, al-waswasa istaidu min asy-syaitan. Akan tetapi sifat waswas, waswas itu cukup baginya berlindung kepada Allah daripada perbuatan syaitan. Wa a'dhamu min dhalika man qala anna dinahum sahih. Dan yang paling parah daripada demikian seluruhnya adalah orang yang menganggap bahwasanya agama mereka itu agama yang benar. Wakal al-Yahud dinahum sahih, wal-Nasara dinahum sahih. Jadi katakan Yahud agamanya benar, Nasrani agamanya benar. Ana sa'akhtasir al-an hatta lam natu ba'd al-adillah, lakin qawa'id kulliyah ta'rifunha. Saya memberitah sekarang kepada beliau dengan kaidah-kaidah yang meliputi seluruhnya. Kita tidak bisa paham dengan perkara itu. الرابع قال من اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. Yang keempat adalah kata beliau, Syumak bin Abdul Wahab mengatakan, الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. Orang yang beriktikad berkeyakinan bahwasanya petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkeyakinan bahwasanya petunjuk dan tuntunan daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkeyakinan berakidah bahwasanya petunjuk selain daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Orang yang berkeyakinan beranggapan bahwasanya ada petunjuk dan hudan, ya, selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Jadi barang siapa yang berkeyakinan berakidah bahwasanya ada tuntunan, ada petunjuk selain daripada petunjuk Nabi SAW lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW, atau dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain daripada hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, atau orang yang berkeyakinan bahwasanya dia lebih mengutamakan, ya, hukum tauhid daripada hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya dikatakan kafir secara ijma. فمن اعتقد فالأمر فالنافذ هذا متعلق بأمرين، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالحكم إن شاء الله. Pembatal Islam yang keempat ini berhubungan dengan muta'alliqun bi amrayn bi hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajihi wa bain al-hukm bi syar' Allah. Berhubungan dengan dua perkara, berhubungan dengan tuntunan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhubungan dengan hukum atas. Wala syakka anna khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ragu bahwasanya petunjuk yang paling terbaik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman i'taqada annahu yajuzu lahu أن يهتدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فهو كافر بالله. Barang siapa yang bertekad berkeyakinan bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi SAW ya lebih baik itu petunjuk Nabi SAW itu adalah kafir. أو اعتقد أن هدي غيره أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Atau bertekad bahwasanya tuntunan selain petunjuk Nabi Muhammad SAW lebih afdal. أو أحسن منه. Nabi SAW. أو أحسن منه. Atau lebih baik daripadanya. المسألة الثانية مسألة الحكم. التحكيم. Yang kedua adalah masalah hukum, masalah tahkim, bertahkim. Tahkim bagi syar'illah. Itu hukum bertahkim selain daripada syariat, daripada syariat Allah SWT. Tahkim syar'illah, la yakhussu al-hakim faqat. Berhukum dengan syariat Allah SWT bukan khusus kepada hakim di sini saja. Nah. Yajibu ala kulli muslim an yahkum syar'illah. Wajib bagi setiap muslim untuk berhukum dengan syariat Allah azza wa jalla. Walakin al-khawarij wa ahli al-bid'ah, akan tetapi kaum khawarij dan ahli bid'ah, khassasuha bil hakim faqat, mereka hanya mengkhususkan kepada hakim saja. Allah azza wa jalla, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Mereka menafsirkan ayat Allah azza wa jalla, siapapun yang tidak berhukum dengan syariat Allah maka dia kafir. "Wa man lam yahkum wa man al-jami'." Allah mengatakan siapapun yang tidak berhukum. Sebelumnya dikatakan oleh Allah, siapapun dia. Walakin hadha al-hukm mata yakunu kufran wa mata la yakunu kufran, atau mata yakunu kufran akbar wa mata yakunu kufran asghar. Tetapi hukum seperti ini, kapan dia menjadi dikatakan kafir keluar dari Islam, atau dikatakan dia mata yakunu akbar wa mata yakunu asghar. Kapan dikatakan dia menjadi hukum kafir, atau kapan dikatakan satu dosa besar atau dosa kecil, dosa kecil. Al-khulasa, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, indana tafsir as-sahabah. Satu kesimpulan berkata beliau, siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka itu kepada penafsiran sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو بعد تفسير ثابت عن ابن عباس كما رواه ابن جرير والحاكم. Dan tafsir yang seperti ini sahih daripada Imam Ibn Abbas sebagaimana dalam Imam Ibn Jarir dan tafsirnya. قال رحمه قال رضي الله عنهما berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu قال ليس انه ليس كفرا ينقل عن المله. Yang demikian itu bukan kekafiran yang mengeluarkan orang daripada Islam. Huwa kufrun duna kufr. Dia kekufuran, tapi tidak mengeluarkan daripada Islam. Wa fi riwayatin ukhra qala hiya bihi kufr wa laysat kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dikatakan penafsir juga perbuatan adalah perbuatan kufur, tapi tidak seperti orang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikatnya, kitab dan rasulnya. Falladhi lam yuhakkim شرع الله إن كان مستحيلا أي يقول يجوز أن أحكم بشرع الله غير شرع الله هذا الذي يكفر إن كان مستحيلا لذلك. Kalau seandainya orang menganggap halal hukum selain daripada Allah Azza wa Jalla, إذا كان يقول يجوز الحكم غير ما أنزل الله, atau dia mengatakan boleh berhukum selain daripada hukum Allah azza wajalla, atau anna hukm syar' Allah wa hukm al-qawanin al-wad'iyyah sawa', atau dia mengatakan syariat Allah, hukum Allah dengan hukum buatan manusia sama, atau jahada hukm Allah, atau jahada hukm Allah, atau dia menentang hukum Allah azza wajalla, tentang oleh dia. Fahadha huwa alladhi ana syekh al-islam, dan inilah yang dimaksud oleh syekh al-islam ini. Ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Qala fil bidayah man i'taqada wal i'tiqad ayn mahallahu? Dan beliau mengatakan di pertamanya, barang siapa yang beri'tiqad berkeyakinan. Orang kita tahu i'tiqad itu di mana tempatnya? Man i'taqada faman hakama ghair ma anzala Allah li syahwati aw malin أو خوف Barang siapa yang bertekad bahwasanya hukum selain itu Allah Azza wa Jalla. Man hakama bighairi ma anzala wa huwa ya'lam annahu 'asi. Dan dia bisa barang siapa yang man hakama bighairi ma anzala wa ya'lam orang yang berhukum selain itu Allah Azza wa Jalla dikarenakan wa ya'lam min nafsi annahu 'asi. Dia tahu bahwa dirinya adalah di dalam melakukan hukum selain itu Allah Azza wa Jalla itu adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. ويعتقد أن الله عز وجل أوجب ذلك ولكنه غلبه الهوى أو الرشوة. Tetapi dia tahu bahwasanya Allah telah mewajibkan hukumnya kepada kita, tetapi dia dikalahkan oleh hawanya atau dengan riswah bayaran. ويرى هذه القوانين هي وضعية وليست من دين الله. Dan dia melihat bahwasanya buat hukum-hukum buatan manusia itu dalam merupakan undang-undang buatan manusia, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa murtakibun li kabiratin min al-kabair. Maka orang seperti ini dikatakan orang yang telah melakukan satu dosa besar dari sekian dosa besar yang ada. Kalladhi fi manzilihi, kalladhi fi manzilihi, seperti orang di rumahnya. Yaj'al abna'ahu yashrabuna al-khamr. Dia anaknya ada minum khamr. Wa yaf'aluna kull al-munkarat. Dan di rumahnya anak-anaknya melakukan berbagai bentuk kemungkaran. Wal abu mas'ulun 'an ra'iyatihi fil bait. Dan kita tahu bahwasanya seorang bapak adalah merupakan pemimpin yang bertanggung jawab di rumah tersebut. Wa hal hadha hakama bi manzilihi bi hukmillah. Apakah orang seperti ini dikatakan berhukum di dalam rumahnya itu hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla? Wa hal huwa kafir? Apakah dia dikatakan orang kafir? Al-jawab la. Jawaban la katanya. Illa idza kana yastahil hadha. Kecuali dia menganggap yang demikian itu halal. Amma illa yastahil fa huwa murtakibun li kabiratin min al-kaba'ir. Kalau dia tidak menganggap halal perbuatan demikian, maka dia dikatakan orang yang melakukan dosa besar, sekian dosa besar yang ada. Intabu li hadha an-naqd ya ahibbi, intabu li hadha an-naqd. La yadhhaku 'alaykum hadha al-bid'ah. Wal khawarij. Perhatikan betul kaidah-kaidahnya ya, kalau sobat pengampungan. Jangan sampai orang lalu beda tertawa ke kita atau bermain lagi ya. Hadhihi al-ayah ihfadhu fiha tafsir Ibn Abbas. Ayat yang dibacakan dari Al-Maidah tadi, hafal ayat tersebut dengan penafsiran daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa kadzalika ja'a Atha ibn Abi Rabah. Demikian juga datang dari Atha ibn Abi Rabah. Qala kufrun duna kufr wa fisqun duna fisq wa dhulmun duna dhulm. Kufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kepasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam sebagainya. Walaysa kullu kufrin ja'a fi syarh huwa kufrun maqsud bihi mukhraj min al-millah. Bukan setiap satu kekufuran yang dijelaskan dalam ayat dan hadis itu adalah kekufuran yang akan mengeluarkan orang dari Islam. Sibabul muslimi fusuq qul nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qitaluhu kufr. Rasulullah SAW mengatakan mencela kaum muslimin itu fasik dan membunuhnya kufur. Falaysa hal maqsud bihi man qatala muslim kafar? Apakah maksudnya di sini? Bukan maksudnya di sini adalah setiap orang muslim membunuh orang muslim dikatakan kafir? Jawab. Buat jawab. Apakah membunuh seorang muslim dikatakan kafir? Maksud kufur kama halak faulaika humul kafirun wahuna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur. Kalau kita pegang kepada ayat tadi dan kepada hadis tadi, sazoid itu kafir. Hal huwa kafir? Nah, apakah dia katakan kafir? Kenapa tilka al-ayah qulna kafir wa fiha fi al-ahadith al-ukhra qulna fi tafsil? Limadha? Li'anna ahli al-bid'ah adkhalu hadhihi al-shubha fi hadhihi al-ayah. Kenapa kita mengatakan ya terhadap hukum Allah azza wa jalla katakan kafir sementara membunuh kaum muslimin tidak dikatakan kafir? Kenapa? Karena kata beliau, ahli bid'ah paling banyak bermain daripada ayat yang tadi. Wa man lam yahkum anzallahu fa'ulaika hum kafirun. Banyak dia bermain di situ. Sementara hadis mengatakan kita muslim kufur. Tapi mereka enggak mengatakan ini perlu tafsir. Perlu perincian. Sementara ayat enggak. Faman qatala al-muslim dun istihlal fa huwa murtakibun li kabiratin min al-kaba'ir. Maka oleh karena itu siapapun seorang muslim membunuh seorang muslim tanpa menganggap itu halal, maka dia dikatakan kafir yang tidak mengeluarkan daripada Islam. Wa man istahalla dam al-muslim kafar. Tetapi sebaliknya barang siapa yang menganggap halal darah muslim, maka dia kata kafir. Ana ta'akhkhart 'alaykum al-yawm lan kan 'indi mashakil fi al-ma'da. ولا كان ودي أخلص معاكم النواقض، كان وجد الشيخ فوزي وقت آخر أنهي معكم القواعد حسن النواقض. Belum terulur, tak terlambat karena masak itu. Allah dan Allah. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. Tidak berulang saja, semoga Allah memberikan kepada kita apa yang diajarkan kepada kita. وأسأله أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسن. Kita tidak berulang, semoga kita Allah jadi menjadi kita sebagai orang mendengar perkataan Allah عز وجل dan menjadikan mengikuti yang paling terbaik. ونسأله بمنه وكرمه ورحمته وعطائه كما جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنة وطوفها دانية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Semoga kita mendapat kepada Allah Azza Wajalla dan kami dan keluarga, semoga Allah menjadikan kita sebagai penduduk jannah. وكما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنة عالية. سبحان الله ممكن كده لسني، سبحان الله ممكن كده لجنة. آمين. وأسأل الله عز وجل أن يحرم وجهي. dan kita minta kepada Allah supaya Allah mengharamkan wajah saya. ووالدينا. dan orang tua kita. وشيخنا رزيق. dan شيخ رزيق. والشيخ أبو المنذر. والشيخ أبو المنذر. والشيخ أبو المنذر. والشيخ فوزي. الشيخ فوزي. عسكري. العسكري والشيخ بلدان شهيدان وأنتم بتسورون ومن تحبون وأرأين كنتم داي وجهنا ووجهكم من النار سبحان الله من جلوكن وجهك تسورون وبرك الله الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير dan Allah semoga Allah menjadikan kami dan kalian sebagai pembuka pintu kepada kita مغاليق شر dan penutup pintu kejelekan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.